Konsultasi Syariah. Apakah arsy Allah di atas air? Pertanyaan. Betulkah arsy Allah berada di atas air? Lalu apa maknanya? Dan apakah itu air laut? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Keterangan bahwa arsy Allah berada di atas air dinyatakan di surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud ayat 7. Dalam ayat ini, Allah memberitakan bahwa arsy-Nya berada di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan berikut isinya. Qatadah, ulama tafsir tabi'in mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalian bagaimana Allah memulai ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tafsir At-Tabari. Dinyatakan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa penduduk Yaman menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan sesuatu. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal ini. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma', wa kataba fi dzikri kulla syai', wa khalaqa as-samawati wal ard." Yang artinya, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam adz-dzikr, yaitu al-lauhul mahfuz, dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta dan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, meskipun arsy Allah senantiasa berada di atas air. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh?" فَإِنَّهُ لَمْ يَنْكُسْ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Yang artinya, bisa kalian perhatikan apa yang diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, bahwa arsy Allah selalu berada di atas air, diambil dari hadis di atas, di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, arsy-Nya berada di atas air. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, makna tekstual hadis yang sebelumnya bahwa arsy dulu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun Dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.